Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya mudah-mudahan kita dapat meringankan langkah kita untuk menambah ketaatan dan kepasrahan kita kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang cerah ini kita sudah memasuki ayat ke-22 dari surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arasy dari apa yang mereka sifatkan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, ayat yang kita dengar dan kita ingin renungkan ini dan kita membahasnya sedikit, yaitu bagaimana Allah memberitahukan kepada kita bahwa inti dari ayat ini adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau yang saya maksudkan itu la ilaha, itu mungkin termasuk materi, termasuk benda-benda yang diagungkan sehingga sederajat dengan Tuhan. Tapi kali ini yang kita bahas di sini adalah Tuhan yang sesungguhnya, dalam arti kata dalam bentuk berupa manusia. Seakan-akan dikatakan bahwasanya kalau seandainya bumi ini memiliki Tuhan, langit itu memiliki Tuhan, ada Tuhan bagian A, bagian B, dan bagian C, dan yang lainnya, itu akan menyebabkan kehancuran. Maka Maha Suci Allah Rabbil Arsy, Allah mengatasnamakan dirinya adalah Rabbul Arsy. Rabbul Arsy yang bersemayam di aras, amma yasifun, jauh dari apa yang mereka sifatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal inilah sebetulnya yang dapat membahagiakan kita, yaitu Allah sudah mengatakan tidak ada selain Aku. Aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di studio ini sudah ada ustaz kita yang akan menjelaskan nanti apa yang dimaksudkan Rabbil Arsy. Rabbil Arsy itu apa? Terus bagaimana sesungguhnya yang dimaksudkan lafasadata di situ? Apakah tatanan dunia ke dalam kehidupan kita atau dalam hal yang sifatnya ketuhanan? Kami persilakan Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-22 ini kita mendapatkan jawaban tegas dari Allah Subhanahu wa taala akan keberadaan dirinya sebagai Tuhan satu-satunya, sebagai Tuhan yang Maha Esa, sebagai Tuhan mutlak yang tidak ada Tuhan selainnya, yang tadi sudah digambarkan di dalam ajaran agama oleh Ustaz Fajrul sebagai kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sekali lagi di surah Al-Anbiya ini, karena kemarin kita sudah pernah menyinggung sedikit bahwa kita akan mendapatkan jawaban langsung dari Allah atas kritikan-kritikan atau sikap-sikap negatif yang ditampilkan oleh orang-orang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat sebelumnya kita sudah diberikan gambaran tentang amittakhazu alihatam minal ardi, ketika ada orang-orang yang kufur itu mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban tegas bahwa laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Tidak mungkin ada Tuhan selain Allah, tidak mungkin ada Tuhan langit, Tuhan bumi dan Tuhan lain-lain. Kenapa la fasadata? Karena pasti akan hancur. Pertanyaannya adalah kenapa pasti hancur kedua Tuhan itu? Karena pasti akan saling gontok-gontokan, ya. Ketika ada dua Tuhan, itu berarti akan ada kepentingan dari masing-masing Tuhan, sama seperti manusia. Ketika ada dua penguasa, maka masing-masing memiliki memiliki kekuasaan atau kepentingan masing-masing, sehingga akhirnya pasti akan gontok-gontokan, dan yang sudah pasti alam ini tidak akan tenang karena Tuhannya sendiri pun saling berantem. La fasadata, keduanya pasti akan hancur. Para pendengar rahimakumullah, yang menarik juga di sini adalah bahwa kita bisa melihat tentang bagaimana kecenderungan orang-orang yang kufur itu untuk mencari Tuhan, dan itu tidak akan bisa satu, tetapi Tuhan yang akan banyak. Kenapa tidak bisa satu saja Tuhan, dia akan merasa cukup? Karena memang dia akan mendapatkan ada kekuatan yang lebih besar lagi, atau ada kekuatan lain selain kekuatan dari satu Tuhan yang ia sembah. Amit takhazu alihatan minal ardi, apakah mereka mengambil Tuhan dari bumi ini, dewa bumi, dewa, ya. Ketika mereka mengakui ada dewa di bumi ini, maka mereka pasti akan mencari siapa dewa atau penguasa langit. Ketika mereka mengakui keberadaan dewa bumi, maka orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencari dewa kesuburan, dewa lautan, lebih dispesifikkan lagi. Ada dewa sungai, ada dewa laut, ada dewa macam-macam, ya, di langit juga begitu, ada dewa langit, ada dewa perang dan sebagainya. Inilah kecenderungan manusia ketika dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tergambar dari kisah pencarian Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia melihat falamma ra'a syamsa bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika dia melihat matahari bersinar dengan begitu sangat terangnya, menyinari bumi, memberikan kehidupan di atas permukaan bumi, Nabi Ibrahim mengatakan ini pasti Tuhan. Tetapi pada saat malam tiba, matahari hilang, dia kemudian mengatakan tidak mungkin ada Tuhan yang hilang. Akhirnya dia menganggap bahwa bulan itu adalah Tuhan. Dan begitulah seterusnya, sampai akhirnya Nabi Ibrahim lelah sendiri dan mengatakan la illam yahdini rabbi la akunanna minal khasirin. Kalau seandainya Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku akan tetap menjadi orang-orang yang rugi selama menjalani kehidupanku. Ya, ini suatu kecenderungan. Begitu juga dengan kisah umat Nabi Musa alaihi salam. Ketika sudah diberikan petunjuk oleh Nabi Musa bahwa Tuhan yang satu itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu, wahai hamba, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Tetapi apa yang terjadi kemudian ketika mereka kufur? Mereka cari tandingan Tuhan lain. Fa akhrajalahum ajlan jasadan lahu khwar. Ya fa qalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ketika akhirnya anak patung itu terbentuk dari perhiasan yang dilebur menjadi satu anak patung sapi yang dalam pandangan mereka sangat indah, mereka mengatakan inilah Tuhan yang sebenarnya yang sudah dilupakan oleh si Musa. Kata Samiri berusaha untuk mengkompori kaum Nabi Musa, sehingga akhirnya mereka kemudian mengikuti nafsu dari si Samiri ini. Nah, ayat ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak mungkin ada Tuhan. Secara rasionalnya saja, tidak mungkin ada Tuhan karena pasti akan gontok-gontokan. Untuk itulah mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup keterangan ayat ini dengan mengatakan fasubhanallahi rabbil arsy, maha suci Allah. Tidak mungkin Allah, Tuhan pencipta alam semesta, mengalami kekurangan, mengalami cacat, ada yang tidak baik atau hal yang negatif yang tidak mungkin disematkan kepada Tuhan. Karena yang namanya Tuhan itu adalah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, yang tidak akan mungkin walaupun sedikit, ya, tidak akan pernah terkena yang namanya hal-hal negatif pada dirinya. Subhanallah. Makanya Allah tambahkan di sini Rabbil Arsy. ya, pemilik arasy untuk menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah Tuhan yang maha gagah perkasa yang dibutuhkan oleh manusia, karena manusia memiliki sifat yang begitu lemah dan membutuhkan akan kekuatan dari Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, Rabbil Arsy amma yasifun, segala yang mereka gambarkan bahwa Tuhan itu adalah lemah, maka sebenarnya Allah suci dan maha suci dari segala gambaran mereka itu. Saya kira itu, Ustaz Fajrul. Ya, kesimpulannya dalam ayat ini, Allah menyuruh kita, subhanallah, bertasbihlah Anda. Kalau Anda masih banyak melakukan dalam kehidupan yang bersifat mistis, yang intinya tidak mensucikan Allah, tidak mentauhidkan Allah, atau tidak mengesakan Allah, maka kalau kita merasakan itu kurang, banyak-banyaklah kita bertasbih. Subhanallah. Memang ini adalah kata subhana itu adalah masdar, diidofahkan atau disandarkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kedudukan dalam nahwu bahwa masdar itu adalah lebih kuat untuk memerintahkan kita supaya kita terus bertasbih kepada Allah, karena kita mesti punya kekurangan dalam kehidupan kita supaya kita tidak jatuh dalam kesyirikan atau kemusyrikan. Na'udzubillah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.